Qumu waqra'ul matan. Kitab at-tauhid. Bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Yalla. Matahfazun. Alastu amartukum bihifdil matan wal adillah. Liannana qad intahayna minal bab. Sah? Wa idza intahayna minal bab taqra'un wa tahfazun al matan. Tayyib. Bukra insyaallah. Gadan tahfazun al matan. Jayyid. Bab wahid. Wa idza intahayna min bab alladhi ba'da tahfazun aydan. Bab. Baqiya shay' min al bab. بقي شيء ما هو فإن قطع يوم القيامة كل سبب ووصلة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد فإن قطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله. ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه. Maka akan terputuslah pada hari kiamat semua sebab-sebab hubungan-hubungan perantara-perantara kasih sayang yang untuk selain Allah semuanya hilang. Kekerabatan, kekeluargaan, persahabatan semuanya terputus. Wala yabqa, tidak tersisa kecuali satu sebab yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Al-wasil bainal abdi wa rabbihi. Yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wa huwa khattuhu minal hijrah ilaihi wa ila rasulih. Di antaranya adalah langkah-langkahnya dari hijrah kepadanya, kepada rasulnya, dan kepada rasulnya. Wa tajriduhu atau tajriduhu ibadatuhu wahdahu wala wazimiha. Demikian pula pengkhususan ibadah hanya untuk Allah SWT wahdahu wala wazimiha, dan juga konsekuensinya. Minal hubbi wal bughdi, di antara lawazimnya adalah al-hub wal bughd, cinta karena Allah, benci karena Allah. Wal'ata wal'mana', memberi dan tidak memberi juga karena Allah. Wal'mu'ala wal'mu'adah, wal'a' dan bara', perkawanan dan perlawanan juga karena Allah SWT. Wa'taqrib wal'ib'ad, mendekatkan atau menjauhi juga karena Allah. Wa tajridu mutaba'ati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tajridan mahdha. Demikian pula mengkhususkan hanya ngikut Rasulullah sallam tajridan mahdha. Bari'an min syawa'ibil iltifat ila ghairihi. Bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran, yaitu dalam bentuk menengok pada selain sunnah Nabi. Fadlan an syirik, apalagi syirik. Bainahu wa baina ghairihi, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Lebih-lebih lagi. Fadlan an taqdimi qawli ghairihi alaih. Lebih-lebih lagi mendahulukan ucapan orang lain di atasnya. Bersih dari berbagai macam syawaib, kotoran-kotoran dalam bentuk mencari selain sunnah Nabi, atau bahkan kesyirikan lebih-lebih lagi, atau mendahulukan selain Allah dan Rasulnya, bersih dari itu semua. Itulah wazim tajridut tauhid. Fahada sebab huwa alladhi la yanqati' bi sahibihi. Hanya sebab inilah yang tidak terputus. Semuanya terputus. Wa hadhihi hiya an-nisbatu allati baina al-'abdi wa rabbihi. Inilah keterkaitan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Wa hiya nisbatu al-'ubudiyyati al-mahdhah. Yaitu nisbah peribadatan murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya akhiyyatuhu allati yajulu ma yajulu wa ilaiha marja'uhu. Akhiyah adalah poros. Kalau kalian melihat penggilingan, apa itu? Keledai dari atas ya. Dia berputar untuk menggiling gandum. Makanya namanya akhiyah yang tengah ini. Akhiyatuhu. Allati yajulu ma yajulu wa ilaiha marju'uhu. Yang semuanya berjalan, beredar, dan semuanya kembali kepadanya. Wa la tatahaqqaq illa bi tajridi mutaba'ati ar-rusul. Dan tidak akan terwujud yang demikian hubungan seseorang dengan Allah kecuali dengan menyendirikan ittiba' kepada para rasul salawatullahi wasalamuhu alaihim. Idh hadhihi al-'ubudiyyah innama ja'at 'ala al-sinatihim. Mengapa harus berkait dengan ittiba'ur rusul? Karena tidaklah ada peribadatan-peribadatan yang Allah ridhai kecuali melalui lisan para rasul alaihimussalatu wassalam. Wa ma'rifat illa bihim, dan tidak diketahui illa bihim kecuali melalui mereka para rasul. Wa la sabila ilaiha illa bimutaba'atihim, dan tidak ada jalan kepadanya kecuali melalui ittiba' kepada mereka. Sehingga tajrid al-ibadah lillah harus dengan tajrid al-mutaba'ah. Walabud, dan harus begitu. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar seperti ibadah yang dihendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah kecuali melalui apa yang diajarkan oleh utusannya, rasulnya alaihi salatu wassalam. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan semua apa yang mereka kerjakan dari amalan-amalan mereka. Kemudian kami jadikan haba'an mansura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya. Enggak ada beratnya. Enggak ada ngaruhnya yaumul qiyamah. Mana itu? Hadhihi hiyal a'mal allati kanat fid dunya ala ghairi sunnah. Yang Allah katakan kami jatangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan haba'an manthura, kami jadikan debu yang berterbangan, enggak ada nilainya, enggak ada beratnya, enggak ada ngaruhnya sama sekali, itu adalah amal allati kanat fi dunya ala ghairi sunnah. Amalan-amalan yang mereka kerjakan di dunia yang tidak di atas sunnah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahku maka dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengada-adakan perkara baru yang bukan dari agama ini maka dia tertolak. Maka semua yang ala ghairi sunnah, yang tidak sesuai dengan sunnah ajaran para rasul wa tariqatihim, yang tidak sesuai dengan jalan para rasul, walighairi wajhih, dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaj'alu Allahu haba'an manthura, Allah akan jadikan sebagai debu yang berterbangan. La yantafi' minha sahibuha, enggak akan bisa dimanfaatkan oleh pelakunya. Tidak memberi manfaat apapun bisyai, sedikit pun. Aslan, sama sekali. Wahada min a'zamil hasarati 'alal 'abdi yaumil qiyamah, dan ini tentunya sebesar-besar penyesalan atas seorang hamba pada hari kiamat. Qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yusinnuna sun'a. Maukah aku beritakan orang yang paling merugi, akhsarina a'mala, paling rugi, paling menyesal, paling mendapatkan hasarat, yaitu mereka yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang upayanya di muka bumi sesat, menyimpang dari sunnah, menyimpang dari ajaran Nabi. Tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Mereka mengira mereka sedang beribadah. Mereka merasa amalannya sangat banyaknya. Ketika yaumul qiyamah, dilihat amalannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian faja'alnahu haba'an manthura, dijadikan oleh Allah sebagai haba'an manthura, sebagai debu yang berterbangan. Hasaratin 'alaihim. Ini sangat menyakitkan, menyedihkan, membuat mereka sangat menyesal. An yara sa'yahu dha'i'an, karena melihat usahanya semuanya sia-sia. Dha'i', dha'i'. Wa qad sa'ida ahlu sa'i an-nafi' bi sa'yihim, sedangkan ahlu sa'i, orang-orang yang usahanya sesuai dengan sunnah, sa'ida, berbahagia, gembira. Limada? Lianna sa'yahu nafi'. Sa'yahu nafi'. Nafi' bi sa'yihim, bermanfaat. Ada nilainya, ada pahalanya, dilipatkan oleh Allah, diberatkan timbangannya. Sa'ida ahlul ittiba', akan berbahagia mereka yang mengikuti Rasulullah SAW. Adapun mereka yang mengada-adakan acara baru, ibadah baru, perkara baru dalam agama, maka dia akan melihat amalannya haba'an manthura. Intah, ini pelengkap yang kemarin, pembahasan yang kedua, yaitu bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan cinta ibadah, dan cinta kepada Allah memiliki konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah mencintai yang diutusnya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi dari cinta adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulnya alaihi wasallam. Babu qaulillahi taala innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Atau babun qaulullahi ta'ala innama dhalikumu syaitan ala ghairi i'rab. Nah, bisa dimahdhufkan mubtada'nya, bisa dimahdhufkan khabarnya, kama qulna fi awalil bab, sebagaimana kita katakan di awal bab. Hadza babu qaulillahi ta'ala innama dhalikumu syaitan. Itu bisa. Atau babu qaulillahi ta'ala hadza. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab qaulillahi ta'ala innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab ucapan Allah Subhanahu wa taala, kata musannif dalam surat Ali Imran ayat 175, hanya saja itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya, maka jangan takut pada mereka dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin. Yukhawifu awliya'ah ada dua makna. Kalau menakut-nakuti awliya'ah, berarti awliya'ah adalah maf'ul, bahwa dia yang ditakut-takuti. Taib. Tetapi ada makna kedua, syaitan mempertakuti kalian dengan wali-walinya. Berarti yang ditakut-takuti sebenarnya kalian, tetapi dengan apa? Dengan wali-walinya. Hati-hati wali-waliku, akan menimpakan kalian begini, akan menimpakan kalian begitu. Akan dibahas insyaAllah dua makna tadi. Kalau makna yang pertama, aulianya yang ditakut-takuti, artinya kalian jangan takut. Syaitan itu hanya menakut-takuti wali-walinya saja. Yang terbawa dengan takfifnya syaitan hanya aulia'ahu, wali-walinya. Maka kalian jangan jadi wali-walinya, maka jangan takut. Tapi yang kedua, wali-walinya jadikan alat untuk menakut-takuti kalian. Fala takhafuhum. Maka jangan takut pada mereka. Al-khawf min afdali maqamat din wa ajalliha. Rasa takut adalah kedudukan yang sangat tinggi dari agama. Wa ajma anwa'il ibadah allati yajib ikhlasuha lillahi ta'ala. Bahkan selengkap-lengkap bentuk ibadah yang harus dimurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, kalau bab yang lalu berbicara tentang syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta, berarti sekarang akan disinggung syirik dalam masalah khauf. Taib. Cinta harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan jangan kepada yang lain. Demikian pula khauf, rasa takut, harus dimurnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, jangan diberikan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja al-khawf ada khawfut tabi'i. Ada khawf yang sifatnya ghairu tabi'i. Kalau khawfut tabi'i seperti seorang takut pada binatang buas, lari dari bahaya yang mengancamnya, itu biasa. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah khawf ibadah. Yang nanti akan dibahas insyaAllah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Dalam surat An-Nahl. Orang-orang beriman akan takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Surat An-Nahl ayat 28. Surat Ar-Rahman ayat 46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, akan mendapatkan dua jannah. Jannah min dahabin, wa jannah min fiddah. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, dalam surat Al-Anbiya ayat 28, wahum min khasyiatihi musfiqun. Wahum min khasyiatihi musfiqun. Dan mereka kepada Allah sangat takut. Atau ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Wa iyaya farhabun. Kepadakulah hendaklah kalian takut. Atau ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Jangan takut pada manusia, takutlah kepadaku. Ayat-ayat ini semua mengajarkan kepada kaum muslimin untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan takut pada selainnya. Wa amsalu hadhihi al-ayat fil Qur'ani katsir. Dan ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Hendaklah kalian takut kepada Allah dan jangan takut pada manusia. Wa iyaya farhabun, kata Allah. Kepadakulah hendaklah kalian takut. Fala takhshawun nas. Jangan takut pada manusia. Wakhshawun. Fala takhafuni, afala takhafuhum, wa khafuni. Jangan takut pada mereka, kata Allah. Takutlah kepada aku. Berarti, termasuk tauhid, mengesakan Allah adalah memurnikan rasa takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia atau kepada makhluk-makhluk yang lain. Al-khawf min haythu huwa salah satu aqsam. Rasa takut dari sisi bentuk takutnya ada tiga macam. Ahaduha khawfus sir. Ketakutan yang sifatnya sir. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan atau sesuatu yang tidak terlihat. Wa huwa an yakhafa min ghairillahi, yaitu takutnya manusia kepada selain Allah, seperti kepada wasanin au tagutin yusibuhu bima yakrah. Takut pada berhala, takut pada patung-patung, takut pada sesembahan-sembahan selain Allah. Kalau-kalau berhala-berhala tadi atau patung-patung tadi akan menimpakan kejelekan. Takut pada tempat keramat tertentu, pohon keramat tertentu, kuburan keramat tertentu, takut kesambet. Takut kualat. Takut tertimpa kejelekan-kejelekan. Ini khaufus sir. Kama qala ta'ala an qawmi Hud. Sebagaimana Allah katakan tentang kaum Hud, kaumnya Nabi Hud, innahum qalu lahu, bahwa kaumnya berkata kepada Hud, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kata kaumnya, kami berkata, tidaklah berkata kepada engkau kecuali engkau ini terkena kejelekan oleh Tuhan-Tuhan kami. I'taraka ba'du alihatina, artinya engkau tertimpa sesuatu. Bahasa orang di sini kesambet. Enggak tahu kesambet itu kenapa, setrum atau apa, enggak paham. Pokoknya terkena sesuatu yang jelek. Itu ucapan kaum Hud. Tetapi lihat jawaban Hud alaihi salam. Qala, berkata Hud, inni usyhidullah wa usyhidu washhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Kata Hud alaihi salam, aku mempersaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan silakan saksikan bahwa aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, semua yang kalian sekutukan Allah dengannya. Min duni, selain Allah. Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Silakan kalian bikin tipu daya, rencana-rencana jahat apapun, silakan. Jangan ditunda-tunda. Silakan kalian berikan segala macam rencana jahat kalian, tipu daya kalian, silakan. Wala tundirun, dan jangan ditunda-tunda. Artinya Nabi Hud alaihi salam tidak takut dengan ancaman mereka. Mereka mengancam dengan berhala-berhalanya. Innaqul illa taraka. In bermakna nafi. Tidaklah kami mengucapkan kecuali bahwa engkau ini terkena kejelekan oleh Tuhan-Tuhan kami. Kena sesuatu oleh Tuhan-Tuhan kami. Kata Nabi Hud, aku persaksikan dengan nama Allah. Dan silakan saksikanlah. Aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian. Dan silakan kalau kalian ingin membuat tipu daya, rencana jahat, kejelekan-kejelekan, silakan. Jangan ditunda-tunda. La yakhaf. Tidak takut dengan ancaman tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa yukhawwifunaka billadina min dunih. Mereka menakut-nakuti engkau dengan sesuatu selain Allah. Hati-hati kalau kamu bicara sembarangan tentang kuburan keramat ini, pohon keramat ini, kamu akan terkena ini, terkena itu. Kamu akan kesambet, kamu akan tertimpa kejelekan, kamu akan kualat ila akhir. Jangan takut. Katakan saya menyatakan apa adanya. Inni usyhidullah. Aku bersaksikan dengan nama Allah. Washhadu. Silakan. Aku bersaksi di hadapan kalian bahwa kuburan ini tidak menakdirkan apapun. Tidak memberikan, mengabulkan doa. Kuburan ini enggak bisa memberikan kebaikan atau memberikan kemadharatan. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berani? Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau engkau masih takut nanti kalau saya ketimpa bagaimana? Berarti kamu masih enggak yakin dengan tauhid. La ilaha illallah. Tidak ilah yang berhak diibadah kecuali Allah. Adapun selain Allah, makhlukun marbubun. Adapun selain Allah, mereka itu dikuasai bukan menguasai. Mereka ditakdirkan bukan menakdirkan. La takhaf. Jangan takut. Katakan dengan tegas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahwa beribadah itu kepada Allah, jangan pada kuburan, jangan pada pohon, jangan pada batu, jangan pada keris. Mintalah kepada Allah, berdoalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu menakut-nakuti dengan selain Allah. Nanti engkau terkena ini, nanti engkau terkena itu. Yukawifunaka billadina min dunih. Wahada huwal waqi' min ubadil qubur. Inilah yang terjadi pada kebanyakan penyembah-penyembah kubur. Apa itu? Yakhafun dengan khaufas sir. Takut dengan ketakutan yang tidak jelas. Wanahwiha. Kalau saya enggak memberikan kembang 7 warna. Kalau saya tidak memberikan minyak 1/2 gelas. Kalau saya enggak memberikan pelita di kuburannya. Kalau saya tidak membersihkan pada Jumat Kliwon. Maka niscaya saya akan tertimpa. Begitu dan begitu. Takut. Takut sama siapa? Sama kuburan. Kuburan itu isinya batu, pasir, sama orang mati di bawahnya. Mana yang bisa bergerak? Mana yang memiliki kekuasaan? Siapa? Mereka la yasma'un, wa la yubsirun, wa la yaqdirun. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak menakdirkan. La yanfa' wa la yadur. Apa yang masih ditakuti? وَهَذَا الَّذِي وَقَعَ مِنْ عُبَّادِ الْقُبُرُ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَوْثَانِ. Ini yang terjadi pada mereka-mereka yang menyembah kuburan atau menyembah benda-benda keramat. Wasan-wasan. يَخَوْفُونَهَا وَيُخَوِّفُونَ بِهَا أَهْلَ التَّوْحِيدِ. Mereka takut kepadanya, kepada sesembahan-sesembahannya, dan mereka menakut-nakuti ahli tauhid. Idza ankaru ibadataha wa amaru bi ikhlasil ibadati lillah. Ahli tauhid kalau mengingatkan mereka mengingkari perbuatan mereka atau menyuruh mereka untuk ikhlas, maka justru takut-takuti. Ketika ankaru ibadatahum, mengingkari peribadatan mereka. Kalian jangan beribadah pada kuburan. Jangan pada tempat keramat, pohon keramat. Jangan berdoa pada kuburan. Jangan berdoa pada tempat keramat, pohon keramat. Ini mengingkari. Atau mengajarkan untuk ikhlas. Mintalah pada Allah. Beribadalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Mereka menakut-nakuti. Awas kalian Wahabi. Kalian akan ditimpa begini, kalian akan ditimpa begitu. Kualat kalian, akan kesambet kalian, akan tertimpa ini, tertimpa itu. Hadza barakallahu fikum takhwif. Seperti apa yang Allah gambarkan tadi, inna syaitan yukhawifu awliya'ah. Artinya syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Hadza yunafi tauhid barakallahu fikum. Ketakutan jenis ini, ketakutan yang bertentangan dengan tauhid. Tauhid mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut azabnya. Takut dari kemurkaan Allah saja. Kalau takut yang seperti ini, kita arahkan kepada selain Allah, syirik. Sekarang yang kedua. Jenis takut yang kedua. An yatrukal insanu ma yajib alaihi. Khaufan min ba'din nas. Seseorang meninggalkan apa yang wajib atasnya karena takut pada manusia. Khaufan min ba'din nas. Fahada muharram. Takut ke masjid karena ada orang yang suka ngancam dia. Takut. Akhirnya gak ke masjid. Takut untuk beramal soleh karena si fulan ngancam. Ini muharram. Tapi bukan syirik. Wa huwa naw'un minasyirik. Sejenis syirik dari satu sisi. Tapi bukan yang seperti tadi syirik akbar. Tidak. Artinya yang berkurang adalah kesempurnaan tauhidnya. Tauhidnya tidak hilang. Cuma orang ini berarti tauhidnya tidak sempurna. Engkau beribadah untuk Allah. Kenapa takut pada manusia? Harusnya lebih takut pada Allah Ta'ala. Kalau engkau tidak mengerjakan ibadah ini, engkau dapat dosa. Kalau engkau tidak mengerjakan ibadah ini, engkau dapat dosa. Ancaman adab. Kalau engkau kerjakan, ada ancaman dari manusia. Lebih takut mana? Ancaman Allah karena engkau meninggalkan ibadah, atau ancaman manusia tadi karena engkau mengerjakan ibadah? Kalau lebih takut kepada manusia, berarti naw'un minasyirki. Sejenis syirik. Hanya saja apa yang ditinggalkannya? Kalau ditinggalkannya perkara-perkara yang wajib, berarti dia dosa. Tapi kalau ditinggalkannya adalah perkara yang sifatnya usuluddin, dasar agama, maka jatuh ke dalam kekufuran. Tapi kalau ditinggalkan perkara haram, ya berarti dosa. Perkara yang harusnya dikerjakan, justru dia tinggalkan. Atau sebaliknya, perkara yang haram yang harusnya ditinggalkan, justru dia kerjakan. Karena takut pada manusia. Minum. Tidak mau. Ini khamr haram. Kata pemuda-pemuda preman tadi, minum, kalau enggak saya pukul kamu. Antara dua. Kalau kamu minum, melanggar perintah Allah. Kalau kamu enggak minum, kamu melanggar perintah preman-preman tadi. Milih mana? Ini barakallahu fikum, dikatakan naw'un minasyirki, tapi dia hukumnya muharram. Hukumnya muharram. Kama qala ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka-mereka yang berkata kepadanya manusia, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imana. Mereka justru bertambah imannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukup bagi kami Allah sebaik-baik tempat berlindung atau sebaik-baik tempat bergantung. Di jawaban para sahabat ketika ditakut-takuti dengan datangnya pasukan besar. Innan nasa qad jama'u lakum. Manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Para sahabat tidak takut. Bahkan berkata dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, sebaik-baik kami bertawakal kepadanya. Qal fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su. Akhirnya mereka pun berpaling dengan kenikmatan dari Allah, dengan keutamaan dari Allah, tidak disentuh kejelekan. Selamat. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Allah lah yang memiliki kebaikan yang besar. Innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya itu hanya syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, yang menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, maka kalian jangan takut. Wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang beriman. Wafil hadis, inna Allah ta'ala yaqulu lil abdi yawmal qiyamah. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada hambanya nanti pada hari kiamat, ma mana'aka idra'aital munkar alla tughayyirhu. Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat kemunkaran untuk merubahnya? Kenapa engkau tidak merubahnya? Apa yang menghalangimu? Fayaqulu rabbi khasyitun nas. Orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku takut pada manusia. Maka Allah menjawab, iyaya kunta haqqu an takhsha. Mestinya kepadaku engkau lebih takut. Al-thalith, yang ketiga dari jenis khauf. Al-khauf at-tabi'i, rasa takut yang sifatnya normal, biasa, tabii, rasa takut yang wajar. Apa itu rasa takut yang wajar? Qala huwa al-khawfu min aduwin aw sab'. Takut kepada musuh, takut kepada binatang buas, atau takut pada perkara yang akan membuat dia celaka. kamu lihat batu jatuh dari atas ke arah kepala kamu, saya tidak takut. Mati. Iya kan? Maka yang takut yang seperti itu, oh batu, kamu menghindar. Ya memang secara bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, takut. Takut kena kepala, pecah. Hadhihi barakallahu fikum tabi'i. Hadha khawfun tabi'i. Rasa takut yang wajar. Ada tiba-tiba ada harimau di depan kamu, akan menerkam kamu. Lari, ya wajar. Nah, demikian pula melihat ular yang berbisa akan mematuk kamu. Tentunya kita akan menghindar. Dan itu khawfun tabi'i. Atau ada musuh, yang dimaksud di sini adalah musuh, orang yang jahat membawa senjata misalnya, akan membunuh kamu, kamu lari. Itu juga tabi'i. Baik, kembali kepada kitab. Qala kama qala ta'ala fi qissat Musa alaihi salam. Sebagaimana kisah Musa alaihi salam disebutkan oleh Allah, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Beliau keluar dari negeri tersebut dalam keadaan takut. Yataraqqab, karena dikejar atau dicari-cari oleh mereka, oleh yang akan membunuh Musa alaihissalam. Lari ke negeri Madian. Ini adalah khauf yang tabii. Wa ma'na qawlihi ta'ala innama dhalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah. Makna ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Ay yukhawifukum awliya'ah. Perhatikan. Makna pertama, yukhawifukum awliya, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Berarti wali-walinya yang dijadikan alat untuk menakut-nakuti kalian. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka dan takutlah kepada aku jika kalian benar beriman. Ini yang pertama. Dan biasanya yang pertama yang dirajihkan. Karena kalimat domirnya fala takhafuhum dengan jamak. Berarti kembalinya kepada awliya. Innama dhalikumu syaitanu yukhawifu mufrad. Menakut-nakuti. Awliya. Fala takhafuhum. Kembali kemana humnya? Awliya. Berarti syaitan mempertakut-takuti kalian dengan wali-walinya. Wahada nahyun min Allah Ta'ala lil mu'minin. Ini larangan bagi kaum mu'minin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An yakafu ghairahu. Agar jangan takut pada selainnya. Wa hadha amrun lahum an yaqsiru khawfahum 'ala Allah Ta'ala. Yang berarti Allah memerintahkan agar mengkhususkan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakhafuna illa iyyah. Maka jangan takut kecuali kepadanya. Wahada huwa al-ikhlas alladhi amara Allah bihi ibadah. Dan inilah keikhlasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk memurnikan keikhlasan, termasuk rasa takut dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa radiyahu minhum, yang Allah ridha dari mereka dengan keikhlasan ini. Fa idza akhlasu lahul khauf, kalau memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah, Allah ridha. Wa jami'ul ibadah, mengikhlaskan seluruh ibadah untuk Allah, Allah ridha. Niscaya a'tahum ma yarjun. Allah akan berikan pada mereka apa yang mereka harapkan. Wa amnahum min makhawifid dunya wal akhirah. Wa ammanahum, Allah akan jadikan mereka aman dari rasa takut dunia dan akhirat. Allah berikan ketenteraman. Qala ta'ala, Allah berfirman, alaysallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Wa yukhawifunaka billadina min duni, dan mereka menakut-nakuti kamu dengan sesuatu selain Allah, padahal Allah akan mencukupi hambanya. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْهَا. Dan siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. وَقَالَ الْعَلَّامَ إِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ كَيْدِ عَدُوِ اللَّهُ. Dan termasuk tipu daya musuh Allah, أَنْ يُخَوِّفَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ جُنْدِهِ وَأَوْلِيَائِهِمْ. Di antara tipu daya musuh Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tipu daya dari musuh-musuh Allah adalah menakut-nakuti orang beriman dengan bala tentaranya dan wali-walinya. لِأَلَّا يُجَاهِدُوهُمْ. Agar jangan berjihad melawan mereka. Ini pasukan musuh besar. إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. Mereka senjatanya lengkap. Mereka ahli dalam berperang. Mereka jumlahnya besar. Mereka terus ditakut-takuti. Agar kaum muslimin tidak berani. Agar jangan beramar ma'ruf. Dan jangan bernahi munkar. أَلَّا يُجَاهِدُوهُمْ وَلَا يَأْمُرُهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْهُمْ عَنْ مُنْكَرٍ. Agar jangan melawan mereka, agar jangan menyuruh pada kebaikan-kebaikan, agar jangan mencegah kemunkaran-kemunkaran, jangan mengajak pada tauhid, jangan mencegah dari syirik, jangan mengajak pada sunnah, jangan mencegah dari bid'ah. Wa akhbara ta'ala anna hadha min kaidi syaitan wa takhwifihi. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa itu cara-cara dan tipu daya syaitan. Innama dhalikum asyaitan yukhawifu awliya'ah. Itu hanya syaitan yang membuat tipu daya, menakut-nakuti kalian dengan takwif. Wanahana anna khawfahu. Dan Allah melarang kita agar jangan takut pada mereka. Qala, beliau berkata, wal ma'na, inda jami'il mufassirin, yukhawifukum bi awliya'ihi. Dan maknanya menurut kebanyakan atau menurut seluruh para mufassirin adalah menakut-nakuti kalian terhadap wali-walinya. Kata-kata ada, yu'adzimuhum fi sudurikum. Yani, membesarkan mereka, wali-wali syaitan, di hati-hati kalian. Fakullama qawiya imanul abdi zala min qalbih. Setiap semakin kuat iman seorang hamba, maka akan hilang dari hatinya rasa takut pada wali-wali syaitan tadi. Semakin kecil di hatinya wali-wali syaitan. Wa kullama dha'ufa, dan ketika semakin lemah imannya, dha'ufa imanu, qawiya khawfuhu, rasa takutnya akan semakin besar terhadap wali-wali syaitan. Bahkan terasa besar di hatinya. Maka tergantung dengan keimanan yang ada di hatinya. Fadallat hadhil aya ala anna ikhlasal khawfi min syuruti kamalil iman. Maka barakallahu fikum, keikhlasan, pemurnian rasa takut termasuk syarat kesempurnaan iman. Demikian wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa nasal taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.